hatiku saat ini. Ku masih merindukanmu, coba lupakanmu. Sungguh tak bisa ku mengganti dirimu dengan dirinya. Sungguh tak sanggup I'm tak melupa bagiku. Asal kau pun bahagia dalam hidupmu, dalam hidupmu. Thank you.

Aku ingin mereka ingini segala yang terbaik. Thank you.

bersatu selamanya. cintaku cukup sudah. Rasa ini untukmu mati sudah. Hati ini padamu mati sudah. Hasrat ingin bersamamu. Pernahkah kau merasa semua kata cintamu, buang saja. Semua kata maafmu hancur sudah. Hati ini padamu hancur sudah. Hasrat ingin bersamamu. Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Pernahkah dan kau merasa di galaksi yang datang terasa gelap gulita, tiada cahaya, hanya gelap, hitam dan kelam. Yang mampu membuatku lambat bagiku pergi darimu. Yang terlanjur mampu bahagia. Cinta pada dirimu, rindu akan